Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasi'uha tumakni natun fi kullin. Rukun sholat yang ke-9 adalah tumakninah. Tumakninah atau tenang, diam sejenak di setiap rukun sholat. Dari maksud dari kullin diterangkan oleh kalimat setelahnya yaitu minar ruku'i wasujudaini wal julusi bainahuma wal i'tidal. Jadi semua rukun ini ruku, dua sujud, duduk di antara dua sujud dan i'tidal, semuanya harus ada tumakninah. Walau kana fi naflin khilafan lil anwar. Walaupun julus dan juga i'tidal, duduk di antara dua sujud dan juga i'tidal, ini sholat yang dilakukan berupa sholat sunnah. Jadi keharusan tumakninah di dalam i'tidal dan julus ini berlaku pula untuk sholat sunnah. Walaupun ada sebagian ulama yang tidak mengharuskannya, yaitu pengarang kitab Al-Anwar. Jadi ada satu kitab yang bernama Al-Anwar, di dalam kitab itu terdapat keterangan bahwa di saat seseorang melakukan sholat sunnah, dia tidak diharuskan untuk tumakninah di saat melakukan julus dan i'tidal. Jadi khusus dua rukun yang berupa julus dan i'tidal, ini ada ulama yang tidak mengharuskan tumakninah. Wa dhabituha, standaritas tumakninah adalah antas takirro a'do'uhu bihaithu yanfasilu man takola ilaih amman takola anhu. Jadi dhobit ini artinya standaritas ya. Tumakninah ialah sekiranya semua anggota tubuh musalli menetap di keadaannya masing-masing, bihaithu yanfasilu man takola ilaihi amman takola anhu. Jadi man takola ilaih ini artinya rukun setelahnya, ma in takola anhu ini artinya rukun sebelumnya. Jadi semua bagian tubuh musalli menetap di tempatnya masing-masing sekiranya rukun sebelumnya sudah berpisah, dianggap berpisah dari rukun setelahnya. Wa asiruha tasyahudun akhir. Rukun sholat yang ke-10 adalah tasyahud akhir. Wa qalluhu, minimal ucapan tasyahud akhir, marawahu syafi'i wa tirmidhi at-tahiyyatu lillah. Seperti halnya yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan juga At-Tirmidzi, ucapan minimal tasyahud akhir adalah at-tahiyyatu lillah hingga akhir. At-tahiyyatu artinya beberapa penghormatan ya. Beberapa penghormatan milik Allah Subhanahu wa taala. Tatimatuhu, lanjutan dari bacaan at-tahiyyatu lillah adalah salamun alaika ayyuhan nabi. Salamun alaika, semoga keselamatan Allah diberikan kepadamu. Ayuhan Nabi, wahai Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pula rahmat dan keberkahan Allah, semoga juga diberikan kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Salamun alaina, dan semoga keselamatan diberikan kepada kita. Wa ala ibadillah, dan kepada semua hamba Allah as-salihin yang berbuat baik ya, yang merupakan orang-orang sholih. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ini bacaan at-tahiyat atau bacaan tasyahud yang paling minimal yang harus diucapkan di saat seseorang sholat ya. Wa yusannu likullin ziyadatul mubarakatu sholawatu thayyibat. Jadi ini adalah beberapa tambahan kesunahan bagi orang yang sholat, baik itu perempuan maupun laki-laki. Jadi likulin ini di sebagian kitab ada taklikan yang dimaksud adalah baik yang sholat berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Jadi kulin ini artinya tidak seperti di penjelasan sebelumnya, yaitu orang yang sholat sendiri dan imam bagi makmum yang terbatas, tetapi yang dimaksud adalah laki-laki maupun perempuan. Jadi bagi semua orang yang melakukan sholat dan dia melakukan rukun berupa tasyahud akhir, disunahkan menambah kata al-mubarakatus sholawatu thayyibat. Jadi setelah attahiyatulillah, setelah kata attahiyat ini ditambah al-mubarakat. Jadi penghormatan yang diberkahi dan juga doa yang suci. Wa asyhadu atsani. Disunahkan pula menambah kata asyhadu sebelum kata anna Muhammadan. Jadi kalau minimal tasyahud itu kata asyhadu hanya diucapkan satu kali saja di depannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan. Jadi sebelum kata anna Muhammadan ini tidak diberi kata asyhadu, itu sudah cukup untuk minimal tasyahud akhir. Tetapi kesunahannya ditambah kata asyhadu kedua kali. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ta'rifus salami fil maudhi'aini. Disunahkan juga untuk memberi al. Ya, ta'rif ini artinya memberikan al. Jadi kalau minimal salam, minimal tasyahud itu cukup salamun alaika. Salamun alaina dan salamun alaika ini tanpa diberi al. Ditanwin ya. Tetapi kesunahannya diberi al. Jadi tanpa al itu boleh dan hukumnya sudah cukup. Tetapi kalau yang lebih sunnah itu diberikan al. Wa ta'rifus salami fil maudhi'aini. Walal basmalatu qablahu. Tidak disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca bacaan tasyahud. Jadi walaupun bismillah ini kesunahannya umum, dalam arti apapun yang baik disunahkan sebelumnya mengucapkan bismillah, tetapi dalam hal tasyahud akhir, bismillah ini tidak disunahkan diucapkan sebelumnya. Walayajuzu ibdalu lafdin min hadha bi'akolla. Tidak diperbolehkan mengganti kata dari bacaan tasyahud yang minimal tadi. Jadi bacaan minimal yang tadi dijelaskan itu tidak diperbolehkan mengganti salah satunya. Ini ada salah tulis ya, ada salah cetak. Ini mestinya min hadzal aqalli. Jadi ini tidak bi aqalla, tetapi huruf ba ini sebenarnya al ya. Yang benar ini al. Jadi walaya juzu ibdalul abdin min hadzal aqalli, bukan min hadza bil aqall. Walau bi muradifihi, walaupun yang menggantinya adalah kata yang bersinonim dengannya. Jadi dua kata yang artinya sama, kata yang satu digunakan untuk mengganti yang lain itu juga tidak diperbolehkan. Contohnya kan nabi bir rasul, mengganti kata nabi diganti dengan rasul. Contohnya tadi dikata misalkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Atau yang pertama ya, salamun alaika ayuhan nabi ya. Dikataan nabi ini diganti rasul. Salamun alaika ayuhan rasulu. Ini tidak boleh ya. Wa aksihi, begitu pula sebaliknya. Berarti kata rasul diganti nabi. Misalkan di kalimat yang terakhir, wa anna Muhammadan Rasulullah diganti dengan wa anna Muhammadan Nabiullah. Ini juga tidak boleh. Jadi mengganti nabi dengan rasul tidak boleh, mengganti rasul dengan nabi juga tidak boleh. Wa Muhammadun bi Ahmada. Mengganti kata Muhammad dengan Ahmad itu juga tidak boleh, walaupun kata Ahmad ini juga merupakan nama nabi ya. Jadi nama nabi itu banyak sekali sebenarnya. tidak hanya Muhammad, tetapi ada juga nama Ahmad. Bahkan Nabi kalau di langit oleh para malaikat itu dikenal dengan nama Ahmad, bukan nama Muhammad. Wa ghairihi, dan selainnya. Jadi mengganti satu kata dengan kata yang lain itu tidak diperbolehkan. Wa yakfi anna Muhammadan wallahu a'lamu bisawabi.